Sadarkah kekasih kelakuan kamu sungguh sangat menyiksaku. Padahal ku beri apa yang kau mau, tapi kau tak mengerti aku. Sakitnya hatiku dengan semua caramu. Bila kau terus begini, nanti ku bisa pergi. Aku mohon mengertilah diriku di dalam hidupmu, dan kamu jangan kasar-kasar lagi. Dengarlah pujaan hati. Sakitnya hatiku dengan semua caramu. Bila kau terus begini, nanti ku bisa pergi. Aku mohon kamu jangan kasar-kasar lagi. Dengarlah pujaan hati. Dan kamu jangan kasar-kasar lagi. Dengarlah pujaan hati. Salam tampan.